Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyiral ikhwa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada babun nikah, kita telah sampai pada permasalahan wa tahrumu al-khidbatu fil iddati, dan diharamkan seorang melamar seorang wanita pada masa iddahnya. Wa alal khidbati, demikian pula diharamkan melamar seorang wanita yang masih dalam lamaran orang lain. Jadi ada seorang wanita dilamar oleh seorang lelaki dan ini masih dalam proses, belum ada pembatalan. Kemudian orang lain tahu masuk melamarnya. Ya seperti ini haram hukumnya. Ya seperti ini haram hukumnya. Berbeda kalau orang itu gak tahu kalau ini sedang dalam lamaran. Dan tentunya untuk pihak perempuan, dia memberitahu kalau ini masih dalam proses yang belum ada pembatalan. Kenapa? Ketika seorang melamar seorang wanita yang masih dalam lamaran, ini akan mengakibatkan pertikaian, mengakibatkan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal Islam datang untuk menyatukan kaum muslimin. Hal-hal yang bisa memecah belah persatuan muslimin telah ditutup oleh syariat ini, di antaranya dilarangnya seorang melamar seorang wanita yang masih dalam lamaran. Qaluhu rahimallahu wa yajuzun nadaru ilal maktubah. Dan boleh seorang melihat kepada wanita yang akan dilamar. Nadar. Seorang melihat wanita yang akan dilamar. Ya seperti ini dibolehkan. Namun ada beberapa persyaratan disebut oleh ulama. Di antaranya, nazar atau melihat wanita yang akan dilamar tadi tidak dilakukan dalam keadaan laki-laki dan perempuan tersebut berduaan di satu ruangan. Harus ada mahramnya. Harus ada mahramnya. Kemudian yang kedua, di antara syaratnya, seorang yang dia nazar atau melihat wanita yang akan dilamarnya, memang dia punya niatan untuk melamarnya, untuk menikahinya. Bukan niatannya ingin bernikmat-nikmat dengan melihat kepada wanita yang dilihatnya. Dan lebih parah lagi, lebih parah dari menikmat-nikmat, yakni taladudan. Sehingga sampai ada sebagian orang sampai ya keluar air maninya. Nah ini tidak benar ya seperti ini. Berarti dia memandangnya itu taladudan. Ya, sebenarnya tidak benar. Sebenarnya tidak benar. Kemudian melihat kepada wanita yang akan dilamarnya, itu ada batasan-batasan. Boleh melihat dari leher ke atas, ya kepalanya, rambutnya, telapak tangannya. Ada pun pendapat yang mengatakan boleh melihat ke seluruh tubuhnya, yang sebenarnya tidak benar. Seperti ini tidak benar. namun melihat kepada sesuatu yang biasa kalau di rumah itu terbuka, ya, misalnya telapak tangan, kepala, kemudian apa namanya telapak kaki, sudah. Dan boleh seorang melihat wanita yang akan dilamarnya dalam keadaan wanita tadi tidak tahu. Bisa jadi wanita tadi sedang di kebun, sedang memetik daun teh misalnya. Laki-laki akan melamarnya, dia dari atas pohon kelapa melihat, oh cantik ini. Tapi ingat, niatannya memang ingin nador, bukan ingin apa namanya cuci mata. Apalagi saya berlezat-lezatan, nah tidak boleh seperti itu. Dan boleh juga dengan cara seorang mengirim saudarinya atau ibunya atau bibinya untuk melihat wanita yang akan dilamarnya. Bisa kan? Yang jelas dengan nador ini seorang ketika menikahi wanita tersebut di atas kejelasan. Ada hikayat ghoribah terkait masalah ini. Jadi waktu itu ada seorang, dia menikah. Entah bagaimana dia menikah dengan seorang, ternyata wanita tadi cacat. Dalam hati laki-laki tadi ada rasa kurang suka, kenapa? Ada cacat fisik. Tapi wanitanya sangat cinta pada dia. Sampai kalau dia mau keluar rumah itu selalu dia apa? Ya. Ditarik untuk tidak keluar rumah saking cintanya. Laki-laki ini bersabar dengan wanita ini selama 15 tahun. Dan keadaan sebenarnya cintanya itu kurang. Namun bagaimana ini dari istrinya? Setelah itu dia meninggal. Wanita meninggal. Kata laki-laki tadi, tidak ada amalan di hari kiamat nanti yang lebih saya harapkan akan menyelamatkan saya lebih dari sabarnya saya dengan istri saya ini selama 15 tahun. Paham ya? Tidak ada amalan yang lebih saya harapkan nanti di yaumul kiamah yang bisa menyelamatkan saya lebih dari amalan sabarnya saya dengan istri saya ini selama 15 tahun. Sehingga nazar itu penting. Nazar itu apa? Penting agar ya seorang itu ketika menikah dengan seorang wanita di atas kejelasan, agar kecintaan itu ya langgeng di antara mereka. Wala nikaha illa bi waliyyin wa syahidaini. Dan tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan adanya dua saksi. Bapaknya, kakeknya, pamannya, saudaranya, anaknya, ini adalah wali. Tapi kalau ada bapaknya, maka tidak beralih kepada saudaranya atau kepada anaknya, kecuali kalau bapaknya wakilkan kepada yang lainnya tidak mengapa. Kalau ada seorang wanita menikah tanpa wali, hukum asalnya tidak sah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, la nikaha illa biwaliin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa boleh wanita menikah tanpa wali, dikiaskan, disamakan dengan seorang wanita boleh berjual beli tanpa ya adanya wali. Maka di sini kata ulama, ini kias menyamakan sesuatu yang berbeda. Seorang wanita kalau membeli barang atau menjual barang, itu kan tidak ada konsekuensi pemahroman, tidak ada konsekuensi penafkahan. Kalau seorang wanita menikah dengan seorang lelaki, ada konsekuensi, dia punya kewajiban taat pada suaminya, suami ada konsekuensi memberi nafkah pada istrinya. Jadi beda antara jual beli dengan pernikahan. tidak bisa dibedakan, tidak bisa disamakan, ya sesuatu yang berbeda. Wa syahidaini, demikian pula dengan adanya dua saksi. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi. Dan dua saksi, saksi yang adil, saksi yang baik. Adanya wali dan adanya dua saksi, menurut ulama, di antara faedahnya agar pernikahan tadi benar-benar ada yang menyaksikan dan sudah masuk dalam bab i'lanun nikah, mengumumkan apa? Pernikahan. Pernikahan itu sebisa mungkin jangan sembunyi-sembunyi, tapi diketahui oleh orang adanya saksi, dua saksi yang adil. Ini salah satu dari bentuk i'lanun nikah, mengumumkan ya pernikahan, bahwa laki-laki ini menjadi suami bagi wanita ini, wanita ini juga menjadi istri bagi laki-laki ini. Illa ayyakuna adilan, kecuali kalau walinya wali adil, wali yang melarang anaknya menikah dengan seorang lelaki yang saleh, yang baik. Kecuali kalau walinya itu wali adil. Maka di sini wali tadi tidak memiliki hak. Ada seorang wanita, dia mengungkapkan kesedihannya. Bertahun-tahun dan puluhan orang melamar dia selalu gagal. Sampai diungkapkan di sebuah berita, wanita ini mengungkapkan apa namanya sikap dari kedua orang tuanya. Terkadang ada seorang melamar wanita ini, ibunya cocok, ayahnya tidak cocok, tidak jadi. Terus saat sebaliknya, ayahnya cocok, ibunya tidak. Terus sampai puluhan tahun. Yang seperti ini tidak dibiarkan. Penguasa mengambil alih yang seperti ini, atau kewalian dialihkan kepada yang lainnya. Mama Dorati, wanita yang sudah saatnya menikah, kemudian orang yang datang orang yang baik, kemudian walinya mungkin karena berpandangan secara materi kemudian ditolaknya. Jadi kalau ada wali dan melarang anaknya atau orang yang di bawah kewaliannya untuk menikah dengan orang yang baik, sementara wanita tadi mau, berarti ini wali yang ya tidak dianggap, artinya dialihkan kepada lainnya atau dikembalikan pada hakim, dikembalikan pada hakim. Disebutkan di sini, au ghairu muslimin, atau wali tadi bukan muslim. Ada seorang wanita mukminah, tapi walinya itu kafir. Maka tidak ada hak bagi walinya untuk menikahkannya, maka dialihkan kepada penguasa. Disebutkan di sini oleh Syekh Zaid Al-Madkhali, فإذا كان الولي كافرا فلا ولاية له على المرأة المسلمة. Kalau walinya itu kafir, maka tidak ada hak kewalian bagi wanita muslimah. Wa in kana adilan rufi'a sya'nuhu ila al-qada. Kalau walinya ini adil, walinya termasuk orang yang mempersulit wanita tersebut untuk menikah, maka permasalahannya diangkat ke mahkamah al-qada, ke peradilan, ke pengadilan, wa yuwalil qadi man syaa min aqaribiha. Lalu seorang qadi, seorang hakim akan melimpahkan kewalian tadi kepada siapa yang dikehendaki oleh hakim dari karib kerabatnya. Jadi intinya, seorang wanita yang menikah tanpa wali itu tidak sah, kecuali kalau walinya itu jenis wali yang mempersulit wanita untuk menikah dengan laki-laki yang saleh, atau walinya itu bukan muslim, maka yang menikahkan bukan walinya. Yang menikahkan bukan walinya, tapi yang menikahkan penguasa yang ditugaskan dalam bidangnya, atau penguasa tadi mewakilkan kepada karib kerabat dari wanita tersebut ya, apa yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Qaduhu wa yajuzu li kulli wahidin min az-zawjayni ay wakila li aqdi nikah walau wahidan. Dan boleh bagi masing-masing suami istri mewakilkan akad nikah kepada satu orang. Mewakilkan akad nikah walaupun kepada satu orang. Jadi ijab dan kabul. Ijab, misalnya seorang mengatakan angkah tuka fulana atau zawaj tuka fulana, itu ijab. Kabul, kabil tu ya, saya terima. Ini mengatakan saya nikahkan kamu dengan fulana. Itu namanya ijab. Qabul, ini ucapan qabil tu, ya saya terima. Bisa dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang itu menunjukkan ijab dan qabul. Yang menunjukkan ijab dan qabul. Boleh seorang mewakilkan. Misalnya orang tua wanita mewakilkan pada orang lain, tolong kamu jadi saya wakilkan kepada kamu untuk ijabnya, atau saya wakil kepada kamu untuk ya kabulnya. Boleh seperti itu, boleh diserahkan walaupun kepada seorang. Disebutkan kata seorang wanita kepada Rasul alaihi salatu wasalam, menghibahkan dirinya kepada Rasul. Wahai Rasulullah, saya menghibahkan diri saya kepada Anda. Dan ingat, ini khusus untuk Nabi. Kalau ada seorang wanita datang kepada kita ya, mengatakan saya menghibahkan diri saya kepada Anda, ini tidak boleh kecuali dengan adanya ya, adanya wali, adanya saksi, adanya ijab dan kabul. Namun untuk Ar-Rasul khusus, kalau ada seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya menghibahkan diri saya kepada kamu. Sadia Nabi mengatakan, iya saya terima, sudah menjadi istrinya. Khadisatallaka min dunil mu'minin. Khusus bagimu ya Rasul, dan tidak boleh untuk kaum mukminin yang lainnya. Waktu itu datang seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi melihat ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, sepertinya beliau tidak ada hasrat. Di sisi beliau ada seorang sahabat yang mengamati. Kayaknya Rasul tidak ada hasrat dengan wanita ini. Tidak ada apa? Hasrat dengan wanita ini. Kimatan ya Rasulullah, illam takun bika ilaiha hajah fazawizniha. Kalau memang engkau tidak ada hajat untuk menikahi wanita ini, saya mau ya Rasulullah, nikahkan dia dengan saya ya Rasulullah. Kata Rasul, kamu punya apa untuk memberi mahar mas kawin kepada dia? Kata dia, ya Rasulullah, saya tidak punya kecuali pakaian ini. Hanya kan, tidak punya kecuali pakaian ini. Artinya kalau ini dijadikan sebagai mahar, sudah dia tidak punya pakaian. Kata Nabi, pulanglah. Carilah walaupun cincin dari besi. Iltamis walau khataman min hadid. Bisa Anda bayangkan cincin dari besi itu seberapa? Kalau walaupun ada, seberapa harganya? Ternyata juga tidak ada. Berarti juga kayak apa fakirnya? Kalau kayak kita alhamdulillah mungkin masih punya piring, punya gelas, ya punya sandal jepit, mungkin ya kan punya peci ada mungkin 2-3, bisa jadi mahar. Mahar itu tidak harus sesuatu yang besar. Kalau seorang wanita bisa mau dinikah dengan mahar sandal jepit, dia mau ya sudah. Sah ya kan? Sah. Ini sahabat enggak punya apapun. Walau khataman min hadid, sampai pun cincin dari besi pun enggak punya. Kata Rasul, terus apa yang kamu miliki ras seperti itu? Kata dia, ya Rasulullah, saya menghafal sekian-sekian dari surat Al-Qur'an. Maka Nabi alaihi wasallam menikahkan laki-laki ini dengan wanita tadi. Dengan laki-laki tadi mengajarkan Al-Quran kepada istrinya. Dan ini sebagai maharnya. Sebagai apa? Maharnya. Sederhana kan? Gak terlalu pusing ya kan kalau menikah ya, berpuluh-puluh tahun seorang mengumpulkan duit. Gampang saja. Ini memang kalau sudah jadi jodohnya, ya walaupun seperti ini jadi. Dan yang namanya mahar itu tidak ada ketentuan. Mahar bisa berupa barang, mahar bisa berupa manfaat. Nabi Musa alaihi salatu wasallam menikah dengan seorang wanita, putri dari orang saleh dari Madian, dengan menggembala kambing 10 tahun. Jadi 10 tahun menggembala kambing sebagai maharnya. Bisa dibayangkan. 10 tahun menggembala kambing. Ya. Jadi tidak harus punya duit. Tidak harus pakai apa? Duit dengan manfaat boleh. Misalnya seorang ingin menikah seorang wanita, dia nggak punya apa-apa, tapi wanita tadi mau, sudah kamu kalau ingin menikah dengan saya tidak minta mahar kecuali kamu ya menjadi tukang pel di rumah saya selama setahun misalnya, ya kan boleh yang seperti itu, ya boleh yang seperti itu. Jadi mahar itu boleh dengan harta atau dengan manfaat, ya, dengan manfaat. Di sini Nabi alaihi wasallam menikahkan wanita tadi dengan laki-laki tadi tanpa dengan wali. Kenapa? Nabi itu lebih berhak menjadi wali bagi kaum mukminin daripada, ya. Nabi lebih berhak menjadi wali bagi kaum muslimah daripada orang tuanya sendiri. Wanita tadi kan langsung dinikah oleh Nabi. Tidak disebutkan di situ ada wali kan? Kenapa? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih berhak terhadap kaum mukminin ketimbang diri-diri mereka. Sehingga wanita tadi dinikah oleh Nabi. Nabi cukup menjadi wali bagi wanita tersebut. Faslun. Pasal. Di sini pasal ini akan menyebutkan beberapa bentuk pernikahan yang diharamkan. Pernikahan di tengah-tengah orang jahiliyah bermacam-macam. Ada jenis pernikahan di mana seorang wanita dihubungi oleh 10 orang atau 20 orang. Nanti wanita ini hamil. Ketika wanita ini melahirkan anaknya, 20 orang atau 10 orang yang menghubungi itu dipanggil semuanya. Siapa yang ditunjuk jadi bapaknya? Ya, yaitu sudah menjadi suami bagi wanita ini. Ini termasuk pernikahan apa? Jahiliyah. Pernikahan jahiliyah. Wa nikahul mud'ati mansukhun. Dan nikah mud'ah hukum kebolehannya sudah dihapus. Dulunya nikah mud'ah ini dibolehkan. Kemudian setelah itu diharamkan ila yaumil qiyamah sampai yaumil qiyamah. Artinya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu adalah kawin kontrak. Seorang misalnya dalam akad mengatakan, saya menikahi kamu dengan mahar 3 juta untuk 3 minggu. Sudah. Setelah 3 minggu, selesai. Kalau dia ingin memperpanjang kontrak ya, ulangi lagi. Ya. Saya mengasih pada kamu uang 30 juta untuk 3 tahun. Itu namanya kawin, kawin kontrak, nikah mut'ah yang seperti ini haram. Dan seperti ini masih dilakukan oleh orang Rafi'ah. Dan mereka menamakan nikah suci. Dan bagi orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat, oh, suka sekali dengan ini. Model kawin yang seperti ini. Hanya bermodalkan uang, ya sekian puluh juta, kemudian dia memilih wanita yang cantik, kemudian ya dia datang kepada walinya, kemudian menikahinya dalam kurun waktu tertentu, seminggu, sebulan. Ya, saya itu ditinggalkan. Yang sebenarnya akan merusak keturunan. Padahal yang diinginkan dari pernikahan itu kan langgeng. Dan diinginkan darinya adanya keturunan yang saleh. Sehingga nikah mut'ah ini diharamkan. Disebut dalam hadis, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ati 'am al-fath. Hina dakhalna Makkah, thumma lam nakhruj minha hatta nahana 'anha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk nikah mut'ah ketika penaklukan kota Makkah. Ini dibolehkan. Awalnya dibolehkan sampai kami masuk ke Mekah. Kemudian tidaklah kami keluar dari Mekah sampai kemudian beliau melarang kami. Artinya beliau awalnya membolehkan, kemudian setelah itu beliau melarang. Nikah mut'ah ini awalnya dibolehkan, setelah itu diharamkan, bahkan ila yaumil qiyamah sampai yaumil qiyamah. Ingat ya, nikah mut'ah itu kawin apa? Kawin kontrak, ya seperti ini haram. Termasuk pada bab perzinahan. Kemudian kedua, menikah untuk waktu yang tertentu. Seorang menikah dengan niatan untuk mencerai istrinya. Beda. Di sini ulama berbeda pendapat. Kalau yang ini jelas kawin kontrak, disebutkan di akadnya. Saya menikahi anaknya bapak misalnya dengan mahar 3 juta untuk 3 hari. Ini kan jelas. Ya kan? Adapun ini yang kedua yang akan saya sebutkan, ya. Menikah dengan berbatas waktu. Tapi tidak disebutkan dalam akad. Seorang dia pergi ke satu daerah, ya, jauh dari anak dan istrinya, sudah saya menikah dengan seorang wanita di sini. Ya, dalam niatan hanya setahun, setelah itu saya cerai. Tapi dia tidak sebutkan dalam akad. Pokoknya dia nikah begitu saja. Wanita tadi gak ngerti kalau niatan orang ini hanya setahun. Keluarganya pun gak ngerti kalau orang ini niatannya menikah hanya setahun. Karena tidak terucap dalam akad. Ya seperti ini pun tidak boleh. Ya seperti ini pun apa? Tidak boleh. Ini akan merusak nasab, akan kemudian pihak wanita terasa dikhianati. Tidak boleh seperti itu. Tapi kalau seorang menikah dengan seorang, tidak ada niatan seperti itu. Pokoknya saya menikah, tujuannya langgeng. Kemudian di tengah jalan, kemudian ada sesuatu yang ya, tidak nyaman, kemudian mencerai, boleh yang seperti ini. Berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi dia sudah punya niatan mencerai sebelum dia mencerai. sebelum dia menikah sudah punya niatan apa? Mencerai. Kalau yang ketiga ini tidak ada niatan mencerai. Niatannya menikah. Kemudian di tengah jalan ada sesuatu yang tidak nyaman, kemudian dia menceraikan istrinya, silahkan ya seperti ini. Jadi sini ada tiga hal. Yang pertama, nikah mut'ah, kawin kontrak. Ya seperti ini haram hukumnya. Itu seorang menikahi seorang wanita dengan memberi mahar, kemudian di dalam akad dia menyebutkan batas waktu. Saya menikahi anaknya bapak misalnya dengan mahar 10 juta untuk 10 tahun. Berarti kan disebutkan dalam apa? Akad, dan waktunya ditentukan kan? Kan semacam kontrak ya kan? Ini haram. Ini namanya nikah mut'ah. Yang kedua, seorang menikah dengan seorang wanita dan dia meniatkan akan menceraikannya pada batas waktu tertentu, namun tidak disebutkan dalam akad. Pihak wanita gak ngerti, pokoknya taunya ya sudah dinikah dan akan hidup lama kan dengan suaminya. Ternyata baru setahun dicerai. Saya ditanya, kenapa aku mencerai saya? Karena saya sudah punya niatan, saya nikah hanya setahun dengan kamu. Haram ya seperti ini. Ulama berbeda pendapat, tapi insyaallah taala pendapat yang rajih di sini ya, tidak boleh. Syekh Zaid Al-Madkhali disandung kepada bahwa yang seperti ini tidak boleh. Kemudian nikah tanpa ada niatan mencerai. Pokoknya saya nikah dengan seorang di negeri orang, niatannya adalah terus, namun di tengah jalan ada sesuatu, ya kemudian mencerai, ya seperti ini boleh. Wa tahlilu haramun, dan nikah tahlil ini diharamkan. Apa itu nikah tahlil? Itu seorang lelaki mencerai istrinya tiga kali. Seorang laki yang sudah mencerai istrinya tiga kali, dia tidak bisa kembali kepada mantan istrinya kecuali kalau istrinya ini dinikahi oleh orang lain, kemudian terjadi hubungan suami istri, kemudian dicerai atau suami yang kedua ini mati, maka suami yang pertama bisa kembali kepada istrinya dengan akad yang baru. Adapun tahlil adalah rekayasa. Ada seorang mencerai istrinya tiga kali dalam keadaan dia sebenarnya masih cinta dengan istrinya, dan istrinya pun berat masih cinta pada dia, namun apa daya sudah dicerai tiga kali. Maka orang ini membuat rekayasa. Dia menyuruh orang, menyuruh temannya, tolong kamu nikahi mantan istri saya. Pokoknya sudah mahar apa semuanya saya kasih, tapi gak usah kamu apa-apain, nanti kamu cerai setelah itu biar saya bisa kembali kepada apa? Istri saya. Ini namanya at-taisul musta'ar, bandot pinjaman. Bandot itu kambing jantan ya. Yang seperti ini yang dinamakan nikah tahlil, rekayasa. Kalau ada yang bertanya, terus bagaimana kalau itu atas inisiatif orang yang menikahinya? Saya punya teman, dia mencerai istrinya sampai tiga kali, sementara dia masih cinta pada istrinya, dan istrinya pun masih cinta pada dia, namun sudah tiga kali dia mencerai istrinya. Saya sudah temannya ibah, kasihan, sudahlah. Mantan istrinya saya nikahi dengan niatan nanti akan saya cerai biar teman saya bisa kembali kepada, ya, biar teman saya bisa kembali menikahi ya mantan istrinya. Ini pun sama, tidak boleh. Tetap ini dinamakan apa? Rekayasa. Ini yang dinamakan nikah at-tahlil. Paham insyaallah ya? Ya. Ini namanya nikah tahlil, yang diistilahkan at-taisu al-musta'ar. Kambing jantan pinjaman agar seorang suami bisa kembali kepada istrinya yang sudah dicerai 3 kali. Dan pelakunya dilaknat oleh Allah SWT. Orang yang menyuruh dan yang disuruh berbuat seperti ini dilaknat oleh Allah SWT. Wa kadzalika asyghar. Demikian pula nikah asyghar. Apa itu nikah asyghar? Seorang menikahkan menikahkan putrinya, anaknya kepada orang lain dengan syarat orang itu menikahkan bibinya atau ibunya kepada dia tanpa ada mahar. Misalnya ada seorang ya namanya Bejo, misalnya Bejo ini menikahkan anaknya, anak perempuannya kepada seorang, "Wahai fulan, saya nikahkan anak saya dengan kamu dengan syarat kamu menikahkan bibi kamu dengan saya tanpa ada mahar." Orang tadi tidak memberikan mahar kepada anaknya Bejo, Bejo juga tidak memberikan mahar kepada bibinya orang ini. Paham ya? Ya semacam tukar-tukaran saja tanpa ada apa? Mahar. Gak boleh yang seperti ini. Tapi kalau ada mahar boleh. Si Bejo ini menikahkan putrinya dengan laki-laki ini dengan mahar, kemudian orang ini menikahkan bibinya dengan ya mertuanya ya dengan mahar, boleh ya seperti itu. Yang tidak boleh kalau tidak ada mahar di antara mereka ya, seolah-olah hanya apa? Tukar-tukaran. Haram yang seperti ini. Qaluhu rahimahullah. ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا. Dan wajib atas seorang suami untuk menepati persyaratan istrinya jika menikah, kecuali kalau persyaratan yang sifatnya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Misalnya seorang wanita ketika dalam akad dia bersyarat, "Saya mau dinikahi oleh kamu, tapi saya tidak mau dibawa keluar Ambon. Saya hanya bisa tinggal di daerah sini." Kemudian laki-laki mengatakan, "Iya." Ya sudah, berarti sesuai dengan apa? Persyaratan wajib ditepati. Kecuali kalau persyaratan tersebut mengandung menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Kalau seorang wanita mengatakan, "Saya mau dinikahi oleh kamu dengan syarat istri kamu yang pertama kamu cerai, saya baru mau dinikah oleh kamu." Haram yang seperti ini. Ya. Haram yang seperti ini. Atau seorang mengatakan, ya, "Saya mau dinikah oleh kamu dengan syarat kamu menghalalkan khamar misalnya, atau mengatakan babi itu halal." Nah, syarat yang seperti ini tidak sah. Andai kata terjadi pernikahan dalam keadaan orang tadi ya mengatakan, "Saya mau dinikah oleh kamu dengan syarat kamu menghalalkan babi," kemudian laki-laki tadi menikah wanita ini, maka persyaratan tadi tidak berlaku dan pernikahannya sah. Tidak dianggap karena pernikahan syarat yang apa? Yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, ya seperti tidak dianggap. Dan persyaratan terkait dengan masalah menghalalkan kemaluan, ini adalah syarat yang paling berhak untuk ditepati. Nah, seorang wanita tidak menyerahkan kehormatannya kepada seorang lelaki kecuali kalau lelaki tadi setiap memenuhi persyaratan yang diinginkan. Ini bukan permasalahan ringan seperti ini. Seorang wanita tidak mau menyerahkan kehormatannya kepada seorang lelaki kecuali kalau lelaki tadi mau memenuhi syarat yang diinginkan. Selama syarat yang diinginkan ini baik, harus ditepati. Misalnya seorang wanita ya, dilamar oleh seorang laki-laki yang kaya raya. Wanita tadi mengatakan, saya mau dilamar, dinikah oleh kamu dengan syarat saya diumrohkan. Saya diumrohkan. Boleh enggak seperti ini? Boleh. Kemudian laki-laki tadi mengiyakan, iya, saya siap. Maka wajib ditepati. Sementara laki-laki tadi orang yang punya kemampuan untuk mengumrohkan istrinya, maka wajib untuk ditepati. Wa yahrumu 'ala ar-rajuli ayyan kihazaniyatan aw musyrikah wal 'aksu. Dan haram bagi seorang lelaki untuk menikahi wanita pezina atau wanita yang musyrikah, demikian pula sebaliknya. Bagaimana seorang menikahi wanita pezina, TS misalnya, haram hukumnya. Dulu seorang sahabat bernama Abu Marsad Al-Ghanawi, ya, dulu ketika masih jahiliyah dia punya pacar. Pacar ini seorang WTS terkenal di Mekah, namanya Anab. Satu saat Abu Marsad setelah masuk Islam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, a'angkahu anakan? Ya Rasulullah, boleh enggak saya menikahi anak? Nabi dia. Kemudian turun ayat ya, tentang ini. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Seorang pezina tidak akan menikahi kecuali seorang pezina yang sama atau seorang wanita musyrikah. Wazaniatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Dan wanita pezina tidak ada yang menikahi dia kecuali laki-laki pezina yang sama dengan dia atau seorang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Jadi haramkan hal itu atas kaum mukminin. Pada suatu saat Abu Marsad Al-Ghanawi ini mendapat tugas dari Nabi untuk satu hajat keperluan di Mekah. Entah bagaimana ketika dia masuk ke Mekah, ternyata anak yang dulu ini waktu masih jahiliyah pacar itu ngerti kalau Abu Marsad sedang masuk ke Mekah. Dicarinya dan ketemu. Si anak ini meminta kepada Abu Marsad untuk seperti dulu lah, seperti ketika masih jahiliyah ya, biasa kumpul kebo ya kan. Sekarang dia sudah masuk Islam. Abu Marsad sudah masuk Islam, haram yang seperti ini. Tapi ternyata anak ini memaksa. Yang kalau Abu Marsad ini tidak menuruti nafsunya, dia akan berteriak dan nanti orang Mekah mengepung dia dan akan menangkap dia. Namun karena ini adalah kemaksiatan besar, dan siapa pun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar. Abu Marsad menolak. Kemudian anak berteriak, orang-orang berkeluar mengejar dia. Alhamdulillah, Abu Marsad ini apa? Selamat dari kejaran kaum musyrikin. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau ada seorang dia melakukan perzinahan dengan seorang wanita, kemudian wanita yang dizinahi tadi dinikahi? Dilihat, kalau wanita yang dizinahi tadi dalam keadaan hamil, maka tidak boleh dinikahi sampai melahirkan kandungannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahun. Dan wanita yang hamil idahnya sampai melahirkan kandungannya. Sampai melahirkan kandungannya. Seandainya pun sudah melahirkan kandungannya, kemudian orang ingin menikahi wanita yang ya, sempat dia berzina dengannya, ada persyaratan kedua, harus keduanya harus bertobat. Sehingga nama pezina itu sudah tidak ada. Dengan dia bertobat berarti status sebagai pezina sudah tidak ada, harus bertobat. Ini musibah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyaknya para orang tua yang membiarkan anaknya bergaul bebas, kemudian kebablasan terjadi perzinahan, kemudian setelah itu mereka buru-buru menikahkan anaknya yang sudah hamil dengan laki-laki lain. Tidak boleh seperti ini. Allah SWT mengatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahun. Dan wanita yang hamil idahnya sampai melahirkan kandungannya. Kalau hal ini sudah terjadi dan sekarang dia sadar, tobat, baru ngerti, sepertinya dia mengulangi nikahnya. Mengulangi nikahnya, dan anak-anaknya yang setelah pernikahan itu insyaallah tetap dinasabkan kepada dia. Karena yang setelah nikah tadi kan tidak ada niatan zina kan. Adapun yang pertama tadi, yang apa namanya, anak yang hamil lahir dari perzinahan tidak dinasabkan pada ayahnya. Bisa jadi terjadi seorang karena keawamannya dulu menikahi istrinya dalam keadaan hamil dari perzinahan. Sekarang dia sadar, sudah nikah ulang. Tidak harus pakai walimah besar, ya mungkin keluarganya lah yang menyaksikan apa-apa, nikah lagi. Supaya apa namanya, seorang keluar dari khilaf, perbedaan pendapat yang diakibatkan karena menikahi seorang yang hamil dari perzinahan. Nah, ada sebagian ulama mengatakan boleh. Seperti Ibnu Hazm mengatakan boleh, tapi dia tidak boleh menghubungi sampai dia melahirkan kandungannya. Kebanyakan ulama Saudi yang saya tahu mengatakan tidak boleh, ya tidak boleh, dan dia mengulangi pernikahannya, mengulangi pernikahannya berdasarkan ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahunna. Wanita yang hamil itu masa idahnya sampai melahirkan kandungannya. Ada selama seorang wanita itu hamil tidak boleh dinikahi oleh orang. Walaupun yang menikahi itu yang menghamilinya pun tidak boleh sampai dia melahirkan kandungannya, baru setelah itu silahkan, itu pun dia bertobat dari perzinahannya. Harus bertobat dari perzinahannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian pula diharamkan untuk menikahi wanita musyrikah. Wanita yang musyrikah. Seorang budak. Perempuan yang jelek. Lebih baik yang mukminah. Lebih baik daripada wanita yang cantik, yang menawan. Ya, selagi dia seorang wanita musyrikah. Seorang mukmin tidak menikah dengan wanita yang musyrikah. Seorang mukminah pun tidak menikah dengan seorang lelaki yang musyrik. Tidak boleh seorang laki-laki yang mukmin menikahi wanita yang musyrik walaupun kecantikannya menawan. Kemudian seorang wanita mukminah tidak boleh menikahi laki-laki yang musyrik walaupun dia seorang lelaki yang gagah perkasa, yang kaya raya. Haram hukumnya. Qaluhu rahimahullah. Wa man sarraha al-Qur'an bi tahrimihi wa radha'u kan nasabi. Demikian pula diharamkan untuk menikahi orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an untuk haram dinikahi. Dalam surat An-Nisa disebutkan wanita-wanita tidak boleh dinikahi. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum ila akhirih. Diharamkan atas kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian. Ya kan? Bagaimana seorang menikahi ibunya sendiri? Seorang punya ibu, ibunya punya suami, yaitu bapaknya dia. Bapaknya meninggal, ibunya dinikahi. Haram ya seperti ini. Dahulu para wanita di masa jahiliyah, kalau ditinggal mati oleh suaminya, wanita ini dijadikan oleh anak-anaknya seperti barang. Mau dijual boleh, ya. Mau diapakan boleh. Naudzubillah. Di antara wanita haram untuk dinikahi adalah ibunya sendiri. Ibunya sendiri, anaknya, saudarinya, bibinya, mertuanya, neneknya, ya. Ini keponakannya tidak boleh. Tidak boleh. Karib kerabat seorang yang wanita, karib kerabat seorang yang dibolehkan satu-satunya adalah anaknya paman, itu boleh. Namanya sepupu. Sepupu meskipun karib kerabat tapi ini dibolehkan. Ya. Atau seorang menikahi putrinya haram hukumnya. Kalau terjadi maka pelakunya dibunuh. Orang yang menikahi mahramnya sendiri hukumannya dipenggal. Menikahi misalnya adiknya, menikahi bibinya, ya, menikahi apa namanya neneknya, ya. Ini menikahi mahramnya sendiri, hukumannya dibunuh. Warradaw kana sab, demikian pula susuan seperti nasab. Kalau misalnya kecilan saya, waktu saya masih kecil, bayi, saya disusui oleh tetangga 5 kali susuan, dalam keadaan saya belum sampai umur 2 tahun, maka saya bagi ibu susuan saya, bagi saya adalah mahram. Dan anak-anak ibu susuan saya pun mahram bagi saya. Karena susuan itu seperti apa? Nasab. Tidak boleh seorang menikahi, ya, ibu susuannya. Tidak boleh seorang menikahi apa namanya, saudara sepersusuannya. Dahulu ada sahabat, suami istri, datang setelah itu seorang wanita mengatakan, kamu dengan istri kamu, saya menyusui. Berarti kamu menikahi saudari sepersusuan kamu. Itu haram yang seperti itu. Orang ini datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam menanyakan tentang hal ini. Nabi mengatakan, kaifa faqad qila. Bagaimana lagi sudah dikatakan demikian? Artinya, ya sudah kamu ceraikan. Karena itu saudari sepersusuan kamu. Dan ingat, susuan yang menjadikan seorang menjadi mahram itu ada 2 syarat. Syarat yang pertama, bayi tadi ketika menyusu pada orang lain harus minimalnya 5 susuan, 5 kali majelis. Misalnya seorang disusui oleh tetangganya, ya, pagi hari menyusu sampai mungkin nyedot sampai 100 kali, ini dihitung 1. Nanti siang disusui lagi, nyedot lagi, sampai 5 majelis. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, anak yang disusui tadi belum lebih dari 2 tahun. Jadi kalau ada anak umur 5 tahun kemudian kita ingin menjadikan dia sebagai mahram, ini saya kepengen menjadikan sebagai mahram, sudah kamu nyusu pada saya, baru udah 5 tahun, tidak dianggap. Jadi syarat yang pertama, 5 susuan, 5 majelis. Kedua, anak yang disusui tadi belum mencapai, ya, umur, ya, 2 tahun. Dan pastikan ketika anak tadi menyusu, betul-betul menyusu. Karena ada anak disusui, dia nempel tapi tidak nyedot, tidur, ya kan, tidak masuk. Atau disusui ternyata wanita itu udah gak keluar susu lagi, ya kan, maka tidak dianggap. Baik. Qaluhu rahimahullah. Wal jam'u bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha. dan diharamkan seorang menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Kamu menikahi seorang wanita dan kamu juga nikahi bibi dari istri kamu. Istri kamu punya bibi, kamu nikahi juga. Kamu gabungkan ya istri kamu dengan bibi istri kamu menjadi istri kamu. Haram yang seperti ini. Au khalatiha atau khalahnya bibi. Kalau ammah saudarinya bapak, kalau khalah saudarinya ibu. Baik. Terkait dengan masalah susuan disebutkan di sana ada pendapat dari Al-Imam Syaukani bahwa boleh seorang menyusui seorang lelaki yang sudah punya jenggot, ya sekalipun boleh ya untuk menjadikan mahram. Memang dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Ya, Abu Hudzaifah dia punya seorang maula bernama Salim. Ya, semacam anak angkat lah. Salim waktu kecil ya, ya biasa. Namun ketika Salim sudah tumbuh dewasa, dia seorang bujang, dia enggak nyaman. Ya, dia enggak nyaman. Keluar masuk ya ke rumahnya, di situ ada istrinya ya kan, sementara dia sudah bujang. Maka datang istri Abu Hudzaifah kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Nabi alaihi assalam menyuruh Ummu Hudzaifah untuk menyusui Salim ini, padahal sudah keluar jenggotnya. Untuk menyusuinya agar menjadi mahramnya. Hadis ini sahih dan ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Tadi dikatakan kan syaratnya bayi yang disusui itu kan belum bayi yang disusui itu belum disapi. Nah, ini udah keluar jenggotnya berarti udah lah. Jadi sapi kan? Ya kan? Makanya ulama mengatakan kasus ini khusus untuk Salim. Kasus ini khususan khusus untuk apa? Salim maula Abu Hudzaifah. Dan tidak terbayang kalau Ummu Hudzaifah langsung menyusuinya ya udah. Sudah bujang masa menyusuinya. Artinya mungkin diperahkan kemudian diberikan. Nah, sudah bujang masalahnya. Ya kan? Paham ya? Nah. Jadi seperti itu. Dan sebagian ulama berpendapat tidak boleh yang lainnya. Kalau kasusnya seperti yang dialami oleh Ummu Hudzaifah dan Abu Hudzaifah, nah, terpaksa banget ini yang seperti ini, maka boleh. Dan ini diantara pendapat Syekh Zaid. Kalau memang kasusnya seperti yang dialami oleh Abu Hudzaifah dan Ummu Hudzaifah, sangat sangat perlu sekali, maka ada yang mengatakan boleh walaupun sudah apa? Besar. Tapi ini masih terjadi perbedaan pendapat. Maka dari ini wallahu ta'ala alam, ini maaf saja kalau seandainya ya, seorang suami maaf menyusui pada istrinya apa menjadi mahramnya? Hah? Insyaallah bukan. Karena ya, tadi karena dia sudah apa? Bukan lagi apa? Ya, anak di bawah umur 2 tahun. Kalau sudah menjadi suami berarti kan apa? Lebih dari apa? 2 tahun. Sehingga persyaratan untuk menjadi pemahraman ya, yang menjadikan dia tidak boleh menikahinya tidak ada di sini. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Qaluhu rahimahullah. وَمَا زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الْمُبَاحِ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ. Demikian pula diharamkan untuk menikah lebih dari jumlah yang dibolehkan bagi seorang budak atau seorang yang merdeka atau seorang budak. Maksimal seorang lelaki menikah dengan wanita itu 4. Lebih dari itu diharamkan. Ya, lebih dari itu diharamkan, kecuali kalau misalnya ada yang meninggal dan cerai satu, kemudian nikah lagi, lain lagi dosanya. Yang penting tidak boleh lebih dari 4. Dulu ada seorang ketika masih jahiliyah, dia punya istri 10. Sebutan dengan lain, ada seorang punya istri 8. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia datang kepada Nabi alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, ya, ikhtar minhunna arba'an wa farik minhunna arba'an. Silahkan kamu pilih dari 8 istrimu, 4 dari istrimu yang 4 diserai. Yang 4 diserai. Karena tidak boleh seorang menikahi wanita lebih dari jumlah yang ditentukan. Ya, yaitu 4. Wa idza tazawwaja al-'abdu bi ghairi idzni sayyidihi fa nikahu batil. Kalau seorang budak menikah tanpa seizin tuannya, maka pernikahannya batil. Pernikahannya tidak sah. Karena budak itu milik tuannya. Budak itu dari satu sisi ia manusia, tapi dari satu sisi seperti barang. Maka kalau ada seorang budak menikah tanpa seizin tuannya, pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Qauluhu rahimahullah. Wa idza ataqatil amatu malakat amra nafsiha wa khayyarat fi zawjiha. Dan apabila seorang wanita budak, dia merdeka, maka dia yang mengendalikan dirinya dan memiliki pilihan untuk bercerai dengan suaminya. Kalau ada budak laki-laki menikah dengan budak perempuan, budak kawin dengan budak, budak nikah dengan budak, suatu saat budak perempuannya ini dimerdekakan oleh orang. Berarti status wanita ini merdeka sementara suaminya apa? Masih budak. Maka di sini wanita tadi punya dua pilihan, dua opsi. Pilihan yang pertama, dia tetap menjadi istri bagi suami yang statusnya masih budak, atau dia minta cerai. Ini menimpa dua sahabat, yaitu Barirah dan Mughis. Mughis dan Barirah, mereka dulunya adalah budak sahaya menikah. Kemudian Barirah, istrinya Mughis, dimerdekakan. Karena wanita yang dulunya budak kemudian dimerdekakan, sementara suaminya masih budak, dia punya hak untuk bercerai, maka Barirah minta cerai. Mughis yang sudah kadung cinta dengan Barirah tidak bisa menahan air matanya, menangis sedih. Kalau Barirah berjalan, dia berjalan di belakang, meneteskan air mata, ya, teringat masa lalu dengan mantan istrinya. Ya. Rasul melihat seperti itu tidak tega. Lihat ada orang dirundung cinta seperti ini, Rasul tidak tega. Rasul alaihi assalatu wassalam mengatakan kepada Barirah, "Lau raja'ti, oi Barirah, seandainya kamu kembali lagi kepada suami kamu, Muhi." Kata Barirah, "Ya Rasulullah, apakah ini perintah dari Anda yang saya tidak bisa menolak, atau memang ini hanya saran saja dari Anda?" Kata Nabi, "Innama ana syafi'." Kata Nabi, "Saya hanya memberi saran, hanya sebagai perantara." Kata Barirah, "Ya Rasulullah, kalau memang ini hanya sekedar saran, saya sudah tidak ada hajat lagi dengan apa? Muhi." Bayangkan, lagi-lagi kita katakan cinta itu penuh misteri. Mughis begitu cintanya pada Barirah, sementara Barirah apa namanya? Gak ada hati dengan Mughis, bayangkan. Gak ada hajat, bayangkan. "Ya Rasulullah, kalau memang ini hanya saran, saya gak ada hajat lagi pada Mughis." Gak tahu setelah itu kayak apa nangisnya Mughis, gak ngerti. Ya kan? Yang jelas ya, Rasul sudah berusaha untuk ya bagaimana dua insan ini ya, Muhit ini ya bisa kembali kepada ya istrinya. Namun istrinya tidak mau, bagaimana lagi? Nah, terkadang cinta itu datang dari satu arah. Yang ini ngejar-ngejar, yang ini malah lari, ya kan? Ya kan? Kalau yang paling aneh, kedua-duanya lari, ya kan? Berarti ini mungkin kawin paksa, ya kan? Kawin paksa. Laki-lakinya enggak suka, perempuan enggak suka, ya sudah enggak jadi. Nah. Intinya barakallahu fikum, wanita budak dan laki-laki budak yang menikah, kemudian setelah itu istrinya dimerdekakan, dia punya hak untuk melanjutkan menjadi istrinya atau untuk ya lepas dari suaminya untuk cerai. Ini diberi apa namanya wewenang kebebasan untuk bercerai. Wa yajuzu fashun nikahi bil aib. Dan boleh seorang membatalkan pernikahan karena adanya aib, adanya cacat. Cacat yang diantaranya seorang tidak bisa untuk ya melanjutkan hubungan suami istri. Maka boleh seorang batalkannya. Misalnya seorang menikah dengan seorang wanita, ternyata wanita ini terkena misalnya virus apa namanya? Virus apa? HIV atau apa kan? Wah, membahayakan sekali ini, ya kan? Kalau melakukan hubungan suami istri dengan wanita seperti ini, wah bahaya. Kan berarti aib, ya kan? Boleh dia batalkan. Boleh dia batalkan. Qalu rahimahullah. Wa yuqarru min anqihadil kufari idza aslamu ma yuwafiqu syar'a. Dan ditetapkan dari pernikahan orang-orang kafir kalau mereka masuk Islam selama dulu pernikahannya sesuai dengan syariat. Jadi kalau ada orang kafir dia nikah dalam keadaan ya ada saksi, ada wali, ada mahar, kemudian mereka masuk Islam, maka tidak perlu diperbaharui lagi pernikahannya. Tidak perlu diperbaharui. Bagaimana kalau dulu pernikahannya hanya sekedar kumpul kebo? Maka yang seperti ini harus menikah dari baru. Karena itu tidak sesuai dengan apa? Syariat. Qalu rahimahullah. Wa idza aslama ahadu zawjaini infasakha nikah wa tajib al iddah. Kalau suami istri yang dulunya musyrik kemudian salah satunya masuk Islam, maka batallah pernikahan. Selesailah pernikahan. Laki perempuan musyrik nikah kemudian suatu saat suaminya apa namanya? Masuk Islam, maka selesailah pernikahan. Atau istrinya masuk Islam, maka selesailah pernikahan. Qaluhu rahimahullah. Fa in aslama al-akhar wa lam tatazawwaj al-mar'ah kana 'ala nikahi ma al-awwal walau talat bimuddah idah taro dalika. Kalau ternyata pihak yang satu juga masuk Islam dan wanita yang masuk Islam tadi belum menikah dengan orang lain, maka masih pada pernikahan yang awal. Suami istri laki dan perempuan dalam keadaan kafir ya menikah, kemudian istrinya masuk Islam, kan bisa. Kemudian 2 tahun setelah itu suaminya nyusul masuk Islam. Ternyata mantan istrinya belum nikah lagi dengan orang lain, maka boleh bertemu lagi. Boleh dikembalikan lagi mereka pada pernikahan yang awal. Seperti itu. Dahulu Zainab binti Ar-Rasul menikah dengan Abu Rabi ibn Abil As. Zainab masuk Islam, sementara suaminya nyusul 4 tahun setelah itu baru masuk Islam. Ya, kemudian setelah itu masih ditetapkan pernikahan mereka. Lalu Ikrimah bin Abi Jahal, ketika penaklukan kota Mekah, adalah salah satu orang yang difonis mati oleh Rasul. Dimanapun orang ini ada, bunuh. Karena sangat jahat sekali. Ikrimah bin Abi Jahal. Ketika melakukan kota Mekah, ternyata istrinya Ikrimah masuk Islam. Karena istrinya ini masih cinta pada suaminya, bagaimana suami masuk Islam, dikejarnya. Ternyata suaminya itu Ikrimah sudah ingin menyeberang ke benua Afrika. Ingin menyeberang ke benua Afrika, ingin menaik kapal. Ternyata pemilik kapal ini bersyarat, kalau kamu mau syahadat, saya mau membawa kamu. Dia orang musyrik, ya kan? Oh, dia lari dari Mekah karena memang enggak mau syahadat, ya kan? Dikejar oleh istrinya. Kemudian istrinya mengatakan, "Sudah, kamu datang pada Nabi. Kamu tidak akan diapa-apakan kalau masuk Islam." Kata Ikrimah, "Siapa yang menjamin nyawa saya?" Kata istrinya, "Saya akan menjamin." Kemudian mereka ya ingin bertemu dengan Rasul. Di tengah perjalanan, Ikrimah ingin berhubungan dengan istrinya. Istrinya menolak. "Menolak? Kata Ikrimah, sejak kapan kamu punya sikap seperti ini? Kamu kan istri saya." Kata Ikrimah, "Tidak. Saya muslimah sedangkan kamu masih kafir. Tidak halal bagi saya ya berhubungan dengan kamu." Sampai kamu masuk Islam. Sudah sampai di hadapan Rasul, kemudian masuk Islam. Pernikahan yang dulu mereka sudah jalani kemudian kembali lagi, tidak perlu diperbaharui. Tidak perlu diperbaharui. Saya ada berapa? Saya ada waktu? Kalau masih ada waktu kita lanjutkan sedikit. Baik. Faslun fi ahkamis shadaq wal isyrah. Pasal terkait dengan masalah hukum mahar dan isyrah pergaulan suami istri. Al mahru wajibun. Mahar itu hukumnya adalah wajib. Mahar mas kawin hukumnya adalah wajib. Dan mahar ini kewajiban dari seorang suami kepada istrinya. Tidak sebaliknya, di sebagian negara, sebagian daerah, wanita itu ngelamar laki-laki dan wanita itu mengeluarkan mahar untuk laki-laki. Ini menyelisih syariat. Di sebagian negara, sebagian daerah, jadi laki-laki itu tinggal duduk manis, nanti akan datang wanita melamarnya. Dan wanita tadi mau mahar. Bayangkan. Ini menyelisih syariat. Mahar itu kewajiban dari laki-laki kepada istrinya. Dan yang namanya mas kawin bisa kontan, bisa terhutang. Bisa apa? Kontan, dibayar, dan bisa apa? Terhutang. Dulu kita punya guru, ya. Dia menikah dengan istrinya. Membayar maharnya itu terhutang. Ya. Belum bisa bayar semuanya. Sebagian. Dia sudah punya anak tiga, terus ditagih resennya. Mana? Ya, sisa maharnya belum dibayarkan. Ya, mana sisa maharnya belum dibayarkan? Lu udah punya anak tiga. Ya, memang ini hak dia. Ingat masalah mahar ini penting. Mahar ini milik wanita, bukan milik orang tuanya. Karena sebagian orang, ketika dia punya anak yang cantik, wah ini sudah bisnis saya ini. Siapa orang ini menikah dengan anak saya, ya, perundingan dengan saya berapa harganya. Nanti uangnya masuk ke orang tuanya. Na'udzubillah. Mahar itu haknya siapa? Wanita itu. Tidak boleh bagi orang tuanya ya kemudian mengambil seperti itu. Ini hak daripada apa? Ya, anaknya. Wa tukrahul mughalatu fi. Dan dimakruhkan untuk bermahal-mahal dalam mahar. Ya. Dan wanita yang ringan maharnya, tanda bahwa wanita tadi barokah insyaallah. Kalau wanita ya dia bermahal-mahal, bahkan sebelum menikah sudah ngatur calon suaminya, pokoknya kalau nanti saya jadi istri kamu, saya harus dibelikan ini, saya harus plesir setiap pekan seperti ini, saya harus dibelikan makanan seperti ini, nah, repot, ya kan? ini belum jadi suaminya, istrinya sudah apa? Ngatur seperti ini. Tidak ada ketentuan seberapa-seberapa. Boleh banyak, boleh sedikit. Tapi yang paling ringan maharnya itu yang apa? Yang lebih barokah. Menunjukkan bahwa dia itu bukan wanita matre, bukan wanita yang mengejar-ngejar harta. Dan dalam sejarah wanita yang paling mahal maharnya adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Malik suaminya Ummu Sulaim, ketika Islam datang ke Madinah, Malik itu malah lari ke Syam dan bergabung dengan orang-orang kafir, mati di atas safira. Ummu Sulaim menjadi janda. Ada seorang kaya raya, tajirnya orang Madinah sudah. Tuan tanahnya orang Madinah bernama Abu Talha melamar Ummu Sulaim. Datang Abu Talha melamar Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, "Wahai Abu Talha, orang seperti Anda tidak ada orang yang menolaknya. Tapi Anda seorang kafir, seorang muslimah tidak halal bagi saya menikah dengan kamu. Kalau kamu ingin menikah dengan saya enggak minta apapun. Asalkan kamu masuk Islam, cukup masuk Islamnya kamu sebagai mahar dari kamu untuk saya." Kemudian Abu Talha, ya, dia masuk Islam dan menikahi apa namanya Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim tidak meminta mahar apapun kecuali kalau dia masuk Islam cukup sebagai maharnya. Nah, dalam sejarah wanita yang paling mahal maharnya adalah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, ibunya Anas bin Malik. Tidak tanggung-tanggung. Yaitu apa? Cukup calon suaminya ini masuk Islam, itulah maharnya. Tidak minta apapun. Dan ini sangat berbeda sekali dengan sebagian wanita di zaman sekarang. Wanita dilamar oleh orang yang entah bagaimana agamanya, enggak jelas. Bahkan mungkin orang kafir, namun kalau dia orang kaya diterimanya. Kalau dia wanita muslimah, bagaimana menerima lamaran ya dari orang kafir karena tergiur dengan hartanya. Kisah Ummu Sulaim ini panjang, kalau disebutkan banyak faedahnya. Bahwa wanita muslimah tidak tergiur dengan harta, tidak tergiur dengan apapun. Dia lebih menjaga agamanya daripada ya harta. Qaluhu rahimallah. Wa yasihu walau khataman min hadid au ta'dimi Qur'an, ta'dima Qur'an. Dan mahar ini sah walaupun hanya berupa cincin besi atau dengan mengajarkan Al-Qur'an. Wa man tazawwaja imra'atan wa lam yustamilaha sadaqan falaha mahru nisa'iha idza dakhala biha. Barang siapa yang menikahi seorang wanita dan belum menyebutkan maharnya, maka dia berhak mendapatkan mahar seperti umumnya wanita yang ada di situ kalau dia sudah menghubunginya. Yustahabu taqdim syai'in minal mahri qabla dukhul. Dan disunahkan untuk menyuguhkan sesuatu dari mahar sebelum seorang suami menghubungi istrinya. Seorang ketika menikah seorang wanita, ya, disunahkan untuk memberi ya sesuatu dari maharnya sebelum menghubungi istrinya. Wa alaihi ihsanul isyrah. Dan wajib atas seorang suami untuk bergaul yang baik dengan istrinya. Ya. Pergaulan yang baik dengan istrinya, memberi nafkah, mengayomi, dan hal-hal yang diwajibkan atas seorang suami terhadap istrinya. Wa 'alaiha at-tha'ah. Dan wajib atas seorang istri untuk mentaati. Wajib atas seorang istri untuk mentaati suaminya. Tentu dalam perkara yang ma'ruf. Wa man kana lahu zawjani fasa'idan 'adala bainahunna fil qismah. Wa matadul haja ilaihi. Orang yang memiliki dua istri atau lebih, dia harus adil terhadap istri-istrinya dalam pembagian malamnya, dan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Karena seorang yang punya istri lebih dari satu kemudian tidak adil, nanti di yaumul kiamah dia akan datang dalam keadaan tubuhnya apa? Bersebelah. Akan miring sebagian dari tubuhnya. Anda bisa bayangkan orang yang salah posisi tidur terkadang sakit, ngeri ya kan? Karena berhari-hari enggak sembuh. Lalu bagaimana? Ya dengan orang yang di yaumul kiamah nanti ya dibangkitkan dalam keadaan tubuhnya ya tidak stabil. Baik. Wa idza safara aqra'a bainahunna. Kalau seorang suami ingin bepergian dan ingin membawa sebagian istrinya dan tidak membawa yang lainnya, maka dilakukan undian. Orang punya istri lebih dari satu, ingin bepergian, ingin membawa sebagian istrinya, yang lainnya tidak dibawa. Maka dilakukan undian, siapa yang namanya keluar ya, dia berangkat ya bersama suaminya. Kita lanjutkan sedikit dari bab ini. Walil mar'ati an tahaba naubataha an autusaliha zawj ala isqatiha. Boleh bagi seorang wanita untuk memberikan giliran malamnya kepada istri yang lainnya, atau dia berdamai dengan suaminya untuk menggugurkan haknya. Seorang misalnya dia merasa ini saya ini sudah istri tua, mungkin suami kurang suka, tapi dia tidak ingin diserai oleh suaminya, sudahlah. Jatah giliran malam saya yang sepekan 3 hari, 3 malam sudah, tinggal saya hanya semalam yang 2 untuk bulanah. Tapi saya jangan diserai. Boleh yang seperti itu. Boleh yang seperti itu. Memberikan jatah giliran malamnya pada istri yang lainnya dibolehkan. Wa yuqimu 'indal jadida al-bikri sab'an wa sayyib salasan. Kalau seorang punya istri satu atau sudah punya istri, kemudian dia nikah lagi dengan wanita lain, kalau wanita yang dinikahi yang kedua ini seorang gadis, maka dia tinggal dengan istri yang baru ini yang masih gadis selama 1 minggu. Setelah itu baru ya dibagi ya antara istri-istrinya. Kalau istri yang kedua atau yang setelahnya ini seorang janda, maka tinggal bersama istri yang baru yang janda ini 3 hari, setelah itu baru dibagi. Jadi kalau seorang misalnya dia sudah punya istri, kemudian dia ingin menikah lagi, istri yang kedua ini gadis, maka dia bersama istri yang gadis ini 1 minggu, kasih kompensasi 1 minggu, asal itu baru dibagi. Karena janda dengan gadis kan menundukannya beda, terkadang lebih mudah menundukkan janda karena sudah ya sudah jelas ya kan. Nah, ini gadis mungkin menundukkannya agak sulit, ya dikasih waktu 7 hari untuk janda, dikasih waktu 3 hari, setelah itu baru dia apa? Dibagi. Qalu wala yajuzul azlu, dan tidak boleh melakukan azl. Masalah azl ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani mengatakan boleh, tapi yang lebih utama ditinggalkan. Al-azlu, apa itu al-azlu? Seorang menghubungi istrinya, kemudian dia melepaskan spermanya di luar kemaluan istrinya. Ini dinamakan apa? Al-azl. Ini biasanya dilakukan untuk ya penjarangan kehamilan. Al-azl ya seorang menghubungi istrinya, kemudian dia mengeluarkan spermanya di luar kemaluan istrinya. Ini ya dibolehkan. Sahabat Jabir mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dahulu kami para sahabat melakukan azl sementara Al-Quran masih turun. Artinya seandainya itu dilarang, akan turun ayat yang melarang. Nah, tadi tidak ada larangan. Ya. Azl ini dibolehkan. Namun kalau seorang istri dia meminta untuk tidak diazl karena dia punya hak ya untuk bernikmat-nikmat dengan suaminya, ya seorang suami jangan mengazl tanpa perizinan dari istrinya. Karena seorang wanita pun punya hak reproduksi. Seorang wanita punya hak untuk menikmati dari suaminya. Wala yajuzu idyanul mar'ati fi duburiha. Dan tidak boleh seorang menghubungi istri pada duburnya. Nah, dubur ini bukan tempat bercocok tanam. Seks anal ini diharamkan. Ya. Nah, anus atau anal, tempat ya keluarnya kotoran. Ya. Itu bukan tempat ya untuk bercocok tanam. Sementara Allah SWT mengatakan fa'tu harsakum annasyitum. Datangi harsakum, ya, ladang kalian dari arah mana saja. Jadi tidak boleh seorang menghubungi istrinya pada duburnya. Diharamkan seperti ini. Rasul mengatakan mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha. Orang yang menghubungi istrinya pada duburnya dilaknat. Mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha. Orang yang menghubung istrinya pada duburnya dilaknat. Sesuatu ketika dilaknat menunjukkan bahwa ini adalah al-kabair, menunjukkan termasuk dosa besar-besar. Ini apa yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya pembahasan tentang ini panjang, tapi ya kita mampunya hanya seperti ini ya, karena keterbatasan waktu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.